الذي جعل شهر رمضان شهر صيام وقيام للمؤمنين جعل شهرا فيه انزل القران القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Sidang jemaah rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Ini bulan takwa, bulan di mana kita akan dimudahkan untuk meniti jenjang takwa dalam kehidupan kita. Karenanya bersungguh-sungguhlah. Jika di luar Ramadan kita memiliki banyak kendala dan ujian, maka di sini di bulan yang penuh barokah kelipatan ini kita akan dinaikkan jenjang-jenjang spiritualitas kita, khususnya ketakwaan kita, sampai kepada puncak perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kematian merenggut sementara kamu belum sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Sidang jemaah rahimakumullah, tema bahasan khutbah Jumat kali ini adalah bekal takwa untuk berjumpa tentunya dengan Allah taala. Bekal takwa berjumpa Allah taala. Dua tema yang menjadi tema sentral selama kita menjalankan puasa. Yang pertama adalah takwa sebagai goals-nya, puncaknya. Tetapi apalah gunanya kalau ini tidak sampai pada tujuan takwa itu sendiri, yaitu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Biasanya dua tema ini dipisahkan sehingga terkesan sulit untuk menggabungkan keduanya. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah khatib semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggabungkan dua kata kunci ini, takwa dan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Hikmah Rabbaniyah terbesar di balik siam di siang hari dan qiyam di malam hari adalah la'allakum tattaqun. Bukan la'allakum taju'un wa la'allakum tash'urun ahwal al-masakin wa la'allakum tasihun wa la'allakum takunu ajwadan nas. La, la'allakum tattaqun. Ada dimensi sosial, ada dimensi kesehatan dari balik saum, tapi bukan itu tujuan utamanya. Hikmah rabbaniyahnya itu yang harus menjadi target kita adalah hikmah ketuhanannya, bahwa ada hikmah sosial. Misalnya dengan berpuasa kamu merasakan lapar, dengan lapar kamu bisa empati kepada orang miskin. Iya, itu memang efek atau impact daripada saum, tapi itu bukan hikmah rabbaniyah tertinggi. Yang sedang saya ajak kepada jamaah adalah, dan seluruh pemirsa di streaming dimanapun Anda berada, bagaimana momentum saum ini membawa kita la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan supaya kalian sehat. Ya, ada dimensi kesehatan di balik saum automatically, tilqa'iyan. Otomatis itu orang yang berpuasanya benar, insya Allah sehat, bahkan lahir dan batin, atau bahkan menyembuhkan beberapa penyakit tertentu, atau bahkan banyak penyakit bisa disembuhkan lewat puasa. Ada orang yang semangat puasanya gara-gara bisa menyembuhkan penyakit, tidak salah, tetapi dia belum mencapai puncak hikmah rabbaniyahnya. Adalah la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Takwa dari akar kata waqa yaqi wiqayatan. Tattaqi bi syai'in. Jadi waqa melindungi kamu dari sesuatu. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Bertakwa secara kosakata supaya kamu mendapatkan proteksi, perlindungan. Nah, kata-kata waqayaki biasanya untuk sesuatu yang berbahaya buat kita, supaya kamu memproteksi dirimu dari sesuatu yang membahayakan kamu. Itu yang dimaksud dengan takwa itu. Karenanya puncak dari takwa itu adalah al-wiqayah. Antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Itu kata Ibnu Taimiyah kira-kira. Kamu dianggap sudah bertakwa kalau kamu sudah membuat proteksi, dinding pemisah antara diri kamu dengan sesuatu yang membahayakan kamu, terutama azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas bertakwa itu. Ini hikmah rabbaniyah. Jadi goals daripada siam dan qiyam kita, jangan sampai gagal. Jangan sampai tujuan hanya sembuh, sehat, bahagia, bukan. Tapi bagaimana setelah kita berpuasa, ada hari demi hari dinding pemisah, ada barrier, ada proteksi yang melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama. Anda dan saya dan pemirsa semua dianggap sukses puasanya Kalau sudah sampai la'allakum tattaqun. Tattaquna azaballah. Tattaquna min maharimillah. Tattaquna min syururi anfusikum. Kira-kira bentuk aplikasinya, konkretnya, jadikan puasamu itu sebagai perisai, sebagai proteksi agar kamu terbebas dari siksaan Allah, agar kamu terlindungi dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, agar kamu bisa menjauhkan diri kamu dan membebaskan diri kamu dari kejahatan-kejahatan, keinginan-keinginan hawa nafsu kamu. Itu kira-kira konkret la'allakum tattaqun yang pertama dari poin khutbah Jumat ini. Terus bagaimana caranya agar bekal takwa ini bisa menjadi modal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah. Berjumpa dengan Allah Ta'ala ini kalau kita gambarkan dari hadis Nabi SAW dalam banyak riwayat, tapi yang saya ambil dari riwayat Bukhari, annahu sami Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini hadis Abi Salih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi, wasiyamu junnatun, wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفسي محمد والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرحا بصومه. Terjemahan ringkasnya begini kira-kira. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, ini berarti hadis qudsi, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali saum. Sesungguhnya saum itu untuk aku. Lihat, begitu personal ibadah ini. Ibadah saum ini Allah gambarkan sangat personal dari sisi benefitnya, dari sisi keuntungannya. Ini tidak melalui perantara malaikat kira-kira untuk bisa mendapatkan balasannya itu. Ini ibarat gaji langsung dari bos, tidak melalui perantaraan bagian keuangan atau perantaraan kasir. Ini langsung. Jadi ini betul-betul ada hubungan spesial secara personal. Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali saum. Sesungguhnya saum itu untuk aku, dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Ini sangat personal. Dan Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Tentu di sini bukan berarti kalau lewat perantaraan malaikat ada distorsi, ada pengurangan, ada kecurangan, tidak. Semua persis seperti yang Allah berikan. Tapi kali ini Allah Jalla Jalalu melekatkan dirinya dengan hambanya, sebagaimana Muhammad SAW dilekatkan dengan nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini berarti ada unsur pemuliaan, ada unsur peningkatan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hadis ini menjadi menarik bagi para pecinta perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, saya mau tanya jujur saja. Setiap hari waktu Anda berpuasa, Anda bertanya enggak, apa ya target saya supaya hari ini saya bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala? Jadi media perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Pertanyaan kedua, Anda sering bertanya enggak? Hari ini WA, semakin Anda banyak keluar dari gas, semakin banyak selamat. Wala jidal, jangan pula Anda kemudian berdebat-debat untuk baik yang bersifat di dunia maya maupun di alam nyata. Dan atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan, aku orang yang sedang saum. Inilah ciri-ciri orang yang sudah bertakwa dalam saumnya secara aplikatif. Karena mentalnya, emosinya, bahkan syahwatnya dia proteksi untuk tidak terpancing, bahkan tidak terumbar sampai ke tingkatan yang paling puncak atau belum sampai tingkatan yang paling puncak. Ini sahih. Ini sebetulnya sebuah, bukan berarti kemudian kalau ada orang nantangin kita berdebat, katakan saya puasa, semata-mata itu bukan. Orang bilang riya lo gitu kira-kira. Barangkali begitu. Boleh jadi sini adalah semacam something commitment. Ada komitmen kuat di dalam diri kita bahwa kita dalam pengawasan Allah. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang akan memberikan balasannya kepada saya pada hari ini. I don't care. Orang puji saya atau orang tidak puji saya. Karenanya memang puasa ini sebetulnya bukan cuma melindungi kita dari yang diharamkan kalau Anda sukses menjalankannya, bahkan bisa melindungi kita dari sesuatu yang dibolehkan tapi khawatir terjerumus kepada yang tidak boleh. Karena derajat takwa itu sebetulnya, derajat takwa itu yang minimal sebetulnya. Seseorang dikatakan bertakwa kalau berani dan mampu meninggalkan yang dibolehkan, khawatir terperosok kepada yang tidak dibolehkan. Saya ulangi, standar minimum orang bertakwa itu sebetulnya yang bakal bisa berjumpa dengan Allah dan menghadapi langsung Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan balasan adalah meninggalkan sesuatu yang dibolehkan karena khawatir terperosok kepada yang tidak dibolehkan. Misalnya tidur boleh, tapi kebanyakan tidur bahaya. Ngobrol boleh, nongkrong boleh, tapi kebanyakan bisa terperosok kepada itu, jadi dibolehkan. Buka-buka grup media sosial, stalking boleh, tapi bakal terperosok kepada yang membahayakan, itu dilarang. So, jadi ibadah saum ini sebetulnya sangat membutuhkan tingkat keikhlasan. Secara personal terbangun hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bayangkan, ini kita gak usah bicara negara barat, kita bicara barat dulu. Pernah satu negeri mengharamkan minuman keras pada para penduduknya, gak bisa. Padahal WHO pun, Badan Kesehatan di PBB sudah menyatakan bahwa minuman keras itu berbahaya, itu pun tidak bisa. Sekarang cari dunia di mana orang berani kompak meninggalkan sesuatu yang dibolehkan. Menahan lapar siang hari, coba suruh negara bikin aturan itu, kira-kira pada taat semua gak orang-orang ini? Orang ini semua pada korupsi gara-gara kelaparan, mencuri gara-gara kelaparan. Ada yang sudah gajinya banyak, kenapa tetap korupsi? Karena lapar jiwanya terhadap sesuatu yang haram. Anak-anak kita misalnya siang hari haus, bahkan dia menangis, ma haus, pa haus, sebentar lagi ya sayang ya. Bayangkan, ini bukan cuma tadrib, ini bukan cuma training yang luar biasa di Ramadan ini, tapi ada faktor-faktor eksternal yang menunjang kekuatan kita untuk bisa istiqamah. Jadi maksud saya begini, bagus kalau ada orang mengatakan Ramadan adalah bulan training, bagus, tapi sampai kapan training mulu? Justru sesungguhnya ini bukan training lagi. Ada yang mengatakan ini adalah bulan di mana kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap tahun gemblengan mulu. Ini sudah hakiki. Bagi orang-orang yang hidupnya dan puasanya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala more than training. Huwa a'la yani min at-tadrib. More than training di sini sudah. Ini betul-betul semua media, siapa saja yang ingin merasakan perjumpaan dengan Allah, ini medianya. Begini cara-caranya. Bahkan takwa digambarkan dalam Al-Quran pun didetailkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan coba bayangkan, ada yang lebih tinggi lagi, terutama kalau anak muda bisa melakukan ini. Berhenti menonton YouTube yang kira-kira bakal membahayakan. Jangan jalan-jalan ke mall yang kadang-kadang di situ ada counter yang mata kalian bisa melihat sesuatu yang diharamkan. Gambar-gambar pakaian-pakaian dalam perempuan, lalu di situ ada iklan-iklan yang membuat mata kalian melihat yang haram. Menjauhi pendengaran musik misalnya, televisi misalnya, yang kira-kira bakal mencelakakan kita, yang membuat kita bisa melihat yang haram, mendengar yang haram, apalagi menyentuh yang diharamkan, apalagi melangkah kepada yang diharamkan. Saudara-saudara sidang jemaah rahimakumullah, siapa yang bisa mengkondisikan seperti ini? Allahu Akbar. Karenanya jangan cuma menjadikan bulan ini hanya bulan training, nanti training terus gak nyampe-nyampe. Ini bulan sudah saatnya kita harus sampai pada puncak. Tahun lalu training 11 bulan aplikasi, dan puncaknya Ramadan tahun ini saya harus merasakan perjumpaan dengan Allah. Saya harus menjalani hidup dalam muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dan saya harus sampai pada puncak takwa. Perjumpaan dengan Allah Ta'ala adalah perjumpaan sesuatu yang sangat saya dambakan dan paling membahagiakan dalam hidup saya. Saya lanjutkan hadisnya. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya bau mulut orang yang sedang saum lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada harumnya minyak mis. Proses pencernaan, karena tidak ada yang dicerna, otomatis menimbulkan bau dari dalam pencernaan kemudian keluar dari mulut. Ini bukan karena malas sikat gigi. Ada yang memang bertahun-tahun tidak pernah ke dokter gigi membersihkan rahangnya. Ini tentu maksud saya karang giginya, maksud saya. Bagaimana mungkin tidak pernah membersihkan karang gigi, sementara bersiwak adalah sesuatu yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya yang harum di sini adalah harum karena menahan lapar, dan baunya bukan bau mulut, tapi bau akibat proses alamiah. Sebab meninggalkan makan karena Allah, meninggalkan minum karena Allah, dan meninggalkan sesuatu sehingga tidak ada yang dicerna dan menimbulkan bau karena Allah, bukan karena memang mulutnya bau. Kalau mulutnya bau ya dosa lah dia datang ke masjid, atau memakan sesuatu yang bau kemudian datang ke masjid sholat berjamaah, itu orang tidak menjalankan sunnah tentunya. Dan orang yang saum akan mendapatkan dua kegembiraan. Inilah puncak daripada saum kita. Dua kegembiraan yang akan dia dapati. Apa itu? Dia akan bergembira dengan keduanya ini, yaitu apabila dia berbuka, dia bergembira, dan apabila berjumpa dengan Rabbnya, dia bergembira. Disebabkan apa? Disebabkan saumnya itu. Sidang jemaah rahimakumullah, saya ingin simpulkan di penghujung khutbah ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal untuk apa? Untuk bisa masuk surga. Karena tiket masuk surga cuma satu, tiket takwa. Tapi belum tentu orang yang masuk surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya takwa kita harus di-upgrade. Di-upgrade sampai derajat apa? Derajat bekal kita itu sampai bisa dipakai berjumpa dengan Allah taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah tentu laksanakan shaum sesempurna-sempurnanya. Siam di siang hari, qiyam di malam hari. Namun perlu diketahui, selama kita di dunia berjumpa dengan Allah itu tentu bukan dengan fisik. Yang melakukan perjumpaan nanti di adalah kalbu kita ini. Kalbu kita ini. Nah, sayangnya ada dua jenis kalbu saat bulan puasa ini. Ya. Dan orang yang berpuasa itu secara garis besar ada dua kategori kalbunya. Ada kalbu orang-orang yang bertakwanya sudah tingkat tinggi. Nah, ini ruhnya membawa terbang kalbunya, sekarang seakan-akan berada di arasy-Nya Ar-Rahman. Karena dia berada di ketinggian, maka yang menjadi obsesinya adalah, ya Allah, pokoknya jangan sampai ada qabliyah dan ba'diyah yang saya tinggalkan. Dan untuk itu minimal saya protek dengan salat-salat tahiyatul masjid. Waliyadzubillah. Jangan sampai ada salat jamaah saya tertinggal karena uzur yang tidak syar'i. Pokoknya saya harus salat berjamaah. Astagfirullahaladzim. Imam Syafi'i itu khatam di siang hari, khatam di malam hari. Para sahabat umumnya menjalankan yang diperintahkan Rasul adalah khatamnya minimal 3 hari sekali. Dan yang middle pertengahan imannya, kalbunya itu minimal setiap Jumat khatam Quran. Setiap Jumat khatam Quran. Jadi minimal ada 4 kali yang middle ini. Derajat iman yang middle ini 4 kali khatam Quran. Selemah-lemahnya iman adalah cuma sekali-kalinya khatam Quran selama Ramadan. Itulah selemah-lemahnya. Inilah orang-orang yang berada di dalam ketinggian itu. Tapi orang-orang yang kalbunya terpenjara di dalam ruhnya masih berada di bertengger di bumi. Urusan orang ini enggak jauh dari mulut sama perut. Ntar sore makan apa? Besok buka puasa di mana? Sama siapa? Yang baru lagi apa? Ini yang kalbunya berada di bumi yang begini tidak merasakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tinggi lagi ada lagi mereka. Astagfirullahaladzim. Harusnya kan di waktu sahur itu zikir yang paling bagus saya baca adalah istighfar karena Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Allah tidak akan kembali sebelum mengabulkan doa-doa hambanya yang berdoa pada saat itu, mengabulkan orang-orang yang bertobat pada saat itu. Kenapa istighfar saya cuma 10? Harusnya saya bisa 1000. Loh, kenapa bisa 1000? Mungkin saya tidak sambil berzikir beristighfar waktu saya makan sahur. Seandainya sewaktu makan sahur sambil saya menasihati anak saya, membentuk keluarga saya tidak pernah berhenti beristighfar. Bahkan saya beristighfar untuk anak-anak saya, beristighfar untuk istri-istri saya, supaya di bulan Ramadan ini keluarga saya bisa membangun surga di dalam rumah. Dan mudah-mudahan kami sekeluarga bisa membangun rumah di surga sana. Dan mudah-mudahan kami sekeluarga bisa masuk surga semuanya karena saya kepala rumah tangga. Ya. Bahkan sholatnya orang tua, sholatnya ayah bisa menambah kualitas kesalehan anaknya. Ya. Saudara-saudara, itulah orang yang berada kolbunya di ketinggian langit sana. Sementara yang di dunia sini, THR dapat gak ya tahun ini? Jadi pulang kampung gak ya? Yang di browsing adalah nih paket-paket jalan-jalan setelah lebaran kemana aja nih gitu. Walhasil gak ada sedekah. Nah, inilah perbedaan orang yang sedang ingin berjumpa dengan Allah dengan orang yang tidak ingin berjumpa dengan Allah dari kolbunya. Orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah dihabiskan hartanya. Rasulullah SAW di bulan Ramadan tahu seperti apa? Kerihil mursalah. Rasul itu adalah sedermawan-dermawannya manusia di muka bumi kalau bulan Ramadan. Bentuknya seperti apa? Itu sedekahnya Rasul lebih cepat daripada angin yang menghembus. Kalau bahasa kita nih, kalau ada uang di kantong, ada tabungan, gampang banget itu keluar. Udah gak ngitung angka lagi. Karena kalbunya sudah di atas sana. Dan yakin Allah pasti balas. Dan di bulan Ramadan, balasannya pasti besar. Dan itu tidak akan miskin. Dan Allah pasti balas berlipat. Yakin itu dan Rasul jalankan itu. Dan orang-orang soleh mempraktekkan itu semua. Dan kita semoga dimampukan itu juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidang jemaah rahimakumullah, ittaqullah. Ini bulan di mana takwa kita akan subur sesubur-suburnya. Ini kesempatan yang luar biasa. Anda yang punya masalah keluarga, Anda yang punya masalah dengan anak, Anda yang punya masalah dengan rezeki, Anda yang punya masalah dengan karir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apapun masalahmu dikasih banyak jalan solusi dan akan banyak kelipatan-kelipatan rezeki yang bakal kamu dapatkan. Sebesar apa? Ekuivalen dengan setinggi apa takwa yang kamu lakukan. Dan ini bulan di mana takwamu akan subur sesubur-suburnya jika kau berikan pupuk yang baik. Dan pohon takwamu akan tinggi setinggi-tingginya, dan akan rindang serindang-rindangnya, dan buahnya akan banyak sebanyak-banyaknya jika di bulan kesempatan yang hebat ini kita manfaatkan. Dan mudah-mudahan termasuk orang yang dimampukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perbanyak salat di waktu pagi, perbanyak salat di waktu sore, supaya dimampukan mendapatkan syafaat nabi dan bisa menjalankan shaum juga dengan energi kekuatan syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas bersolawat, energinya luar biasa. Kekuatan langit akan terimplementasi di bumi lewat kekuatan solawat-solawat yang kita baca dalam berbagai hal. Energi solawat itu luar biasa. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa ala sahabati ajma'in, Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, wa ala ali wa ala sa'ir sahabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أهل لنا بشهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون بالصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه في هذا الشهر المبارك إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا بالظفر بالغفران والنجاة من النيران. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنقذ أقصانا من اليهود الغاصبين، اللهم أنقذ قرصنا من الصهاينة المكتسبين، اللهم دمرهم ودمر قواتهم يا الله يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum.